Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari sini Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, sosok manusia, salah satu manusia termulia di dunia, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, Khalil Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ittakhadallahu khalilan lattakhadha Ibrahima khalilan." Kalau seandainya Allah menjadikan seorang manusia sebagai khalil, manusia yang paling terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Nabi Ibrahimlah yang dijadikan sebagai khalil. Kita akan membicarakan cerita yang menarik dari seorang Ibrahim, dan saya berharap dari mulai hari ini ditulis pelajaran penting dari seorang Ibrahim. Ya, pelajaran penting dari seorang Ibrahim. Coba perhatikan, Allah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam ayat ini berkata, yukhbiru ta'ala an 'abdihi wa khalilihi Ibrahim alaihi salam. Allah memberitahukan subhanahu wa ta'ala tentang hambanya dan khalilnya. Khalil diambilkan daripada kata khullah. Saya butuh papan tulis. Khalil diambilkan dari kata khullah. Khullah artinya adalah manusia yang terdekat, seseorang yang paling terdekat. Ibrahim alaihissalam, al-muttafaqi ala imamatihi wa jalalihi wa jalalatihi, yang disetujui tentang keimamannya dan juga keagungannya. Alladhi kullun min tawaifi ahli alkitab tadda'ih. Nih, salah satu pelajaran menarik dari Nabi Ibrahim adalah semua agama sepakat tentang kepemimpinan dan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pelajaran pertama. Ya, semua dari agama sepakat tentang kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kata-kata khalil diambilkan dari kata khullah, yang artinya adalah seorang yang sangat dekat. Khullah, seorang yang sangat sangat dekat. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah beliau seorang nabi dan rasul yang disepakati oleh seluruh dari ahlul kitab dan seluruh agama tentang kepemimpinan dan keagungannya. Kemudian bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan demikian pula orang musyrik. Annallaha batalahu wa imtahanahu bikalimatin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dan mencobanya dengan beberapa kalimat. Ai bi awamiri wa nawahi, artinya Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Kama hiya adatullahi fi ibtilaihi li'ibadihi, sebagaimana hal itu adalah merupakan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perihal pengujian terhadap hamba-hambanya. Liyatabayyana al-kadhibu alladhi la yathbutu 'inda al-ibtila'i wal-imtihan min as-sadiq. Agar jelas seorang yang tidak tetap, tidak tegar, tidak teguh di saat ujian dan cobaan dari orang-orang yang benar. Pelajaran yang kedua, sebagaimana penjelasan dari Syekh di sini, yaitu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk orang yang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan ujian dan cobaan adalah agar jelas siapa yang dusta dan siapa yang benar dalam keimanan. Siapa yang dusta dan siapa yang jujur dalam keimanannya. Maka beliau diuji. Dari mulai ayat ini, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, ujian yang sangat besar bagi manusia adalah menjadi pemimpin. Nah, ini saya akan jelaskan. Ketika Allah berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imaman." Sesungguhnya aku menjadikanmu pemimpin bagi manusia. Dan ujian yang salah satu ujian yang terbesar bagi manusia adalah menjadi pemimpin. Karena di dalamnya akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin. Kenapa pemimpin? Salah satu ujian yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, karena jika ia pemimpin, ia akan dicontoh. Jika dia mencontohkan yang baik, dia akan mendapatkan pahala besar. Jika dia mencontohkan yang buruk, dia akan mendapatkan dosa besar. Karena pemimpin akan diikuti, akan disori tauladani. Maka di pundak dia adalah seluruh nasib orang-orang yang dipimpinnya. Ini beratnya menjadi pemimpin. Dan ini ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ujian tersebut akhirnya akan jelas mana yang jujur dalam imannya dan mana yang dusta dalam keimanannya. Kemudian alladhi tartafi'u darajatuhu wa yazidu qadruhu, artinya yang mana dengan ujian tersebut akan tinggi derajatnya dan bertambah tingkatannya. Ini fungsi-fungsi ujian, ya, manfaat dari ujian. Faedah yang keberapa? Yang keempat. Manfaat dari ujian. Yang pertama, mengangkat derajat. Yang kedua, menambah kedudukan di sisi Allah. Yang ketiga, wa yazku amaluhu, mensucikan amal perbuatannya. Yang keempat, wa yakhlusu dhahabuhu, dan memurnikan usahanya. Wa kana min ajallihim fi hadzal maqam al-Khalil alaihi salam. Dan orang yang paling berat ujiannya pada hal ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi berapa tadi? Empat fungsi dan manfaat dari ujian. Mengangkat derajat, meninggikan kedudukan, mensucikan amal perbuatan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya jelaskan bahwa seseorang terkadang kalau dilihat dari amal ibadahnya saja tanpa ujian, dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah cuma sampai di sini. Tetapi ditakdirkan oleh Allah, dia dapat surga yang lebih tinggi dari itu. Bagaimana dia kemudian bisa naik dari sini ke tempat yang lebih tinggi yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Nah, dengan ujian itu. Dan ujian bermacam-macam. Ada seorang diuji di dalam dirinya dengan penyakit. Penyakit bisa hissi, bisa maknawi. Bisa penyakit lahir ataupun bisa penyakit maknawi. Penyakit lahir seperti penyakit pada kulitnya, penyakit pada sistem pencernaannya, penyakit pada matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya, dan semisalnya. Penyakit lahiriah. Ataupun penyakit maknawi. Penyakit ria, sombong, ujub, ya, hasad, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ini orang diuji pada dirinya. Ada orang diuji melalui keluarganya. Diuji melalui anak, melalui istri, ya, melalui kerabat-kerabat, diuji. Ada seseorang diuji pada hartanya. Diuji dengan berhadapan dengan pekerjaan yang haram, berhadapan dengan pekerjaan yang penuh dengan syubhat, atau yang semisal. Nah, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua tujuan dari ujian itu adalah apa? Adalah meninggikan derajat, menambah kedudukan, mensucikan amal, dan memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Yang bisa melawan itu semua Nabi Ibrahim, sudah terbukti. Ya, makanya boleh kita mengabadikan, mencontoh nama Ibrahim untuk tujuan itu. Adapun mencontoh orang yang masih hidup, maka la ya'man 'alaihil fitnah. Artinya tidak aman dia lepas dari ujian ataupun lulus dari ujian. Ini berkenaan dengan kawan saya, saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya hormati beliau dan saya cintai beliau karena Allah. Sampai detik ini kami masih berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Senang kami bersama, sedih pun kami bersama. Al-Ustadz Al-Fadhil Firandan Dirja hafizahullahu taala. Perhatikan baik-baik. Saya kemarin baru dapat undangan akikah. Namanya anaknya Firanda Andirja. Beliau langsung sedih. Kata beliau, "Ustaz, seorang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Jangankan kita, para sahabat saja mereka berkata seperti itu. Bukankah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man arada an yastanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la ya'manu 'alaihi alfitnah. Barang siapa yang ingin mencontoh, maka contohlah orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat, nabi dan para sahabat. Sesungguhnya orang yang masih hidup tidak aman dia mendapatkan fitnah di akhir hayatnya." Saya timbali, saya bilang, "Biarkanlah. Antum syuhada'ullahi fil ard." Manusia itu adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di bumi. Mereka tidak dibayar untuk mencintai antum. Sehingga menjadikan salah satu yang dia cintai, dia jadikan figur adalah seorang Firanda Dirja hafizahullah ta'ala. Akan tetapi para ikhwah sekalian, benar yang beliau katakan tadi. Tetapi kalau seandainya sudah memang benar-benar maksimal orang tuanya ingin nama anaknya itu, ya mau apa dikata? Ya, tetapi itulah kalau dilihat secara hukum. Intinya para ikhwah sekalian, Nabi Ibrahim yang berhak untuk kita contoh. Kenapa? Karena beliau meninggal benar-benar lulus dalam ujian. Ya, lulus dalam ujian. Baik. Fa atamma mabtalahu Allahu bihi wa akmalahu wa waffahu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepadanya dan memenuhi seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepadanya. Jadi beliau lulus dalam ujian dan ujian tersebut beliau bisa lewati dengan maksimal. Oleh karenanya fasyakarallahu lahu dzalika walam yazadillahu syakuran faqala inni ja'iluka linnas. Oleh karenanya Allah mensyukuri hal itu dan Allah masih saja benar-benar meneruskan syukurnya terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam karena lulus ujian. Pelajaran yang berarti yang kelima, ya betul ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah barang siapa yang lulus ujian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepemimpinan bagi dia di dunia. Yang mana orang-orang akan mengikutinya akibat kepemimpinannya tadi. Yang mana orang-orang akan mengikutinya akibat kepemimpinannya tadi. Bapak, ibu, saudara-saudari, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi berfirman, inni ja'iluka linnasi imaman. Sesungguhnya aku menjadikanmu untuk manusia sebagai imam. Ay yaqtaduna bika fil huda. Artinya, mengikutimu, wahai Ibrahim, di dalam petunjuk. Wa yamshuna khalfaka ila sa'adatihimul abadiyah. Dan berjalan di belakangmu menuju kebahagiaan yang abadi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang sebenarnya kepemimpinan. Orang mengikuti kita bukan seseorang yang ingin kita selalu orang kita. Saya bilangnya, bukan seseorang yang ingin selalu orang-orang memujinya. Itu bukan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seseorang dijadikan sebagai trendsetter. Seseorang dijadikan sebagai poros yang diikuti dalam ucapannya, perkataannya, bahkan di dalam tata cara duduknya, tata cara berbicaranya, di dalam tata cara berpakaiannya. Dijadikan sebagai figur, model. Ini yang sebenarnya pemimpin. Pemimpin bukan seseorang yang minta untuk dihormati selalu, bukan. Bukan seseorang yang kita ingin orang kalau kita ada, kita orang tersebut menginginkan dari orang-orang lain untuk hormat selalu, bukan. Pemimpin bukan seperti itu. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang orang-orang mencontohnya. berjalan di belakangnya untuk menuju kebahagiaan hakiki. وَيَحْسُلُ لَكَ الثَّنَاءُ الدَّائِمُ وَالْأَجْرُ الْجَزِيلُ وَالتَّعْظِيمُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ. Lihat, hasilnya, dan ini sebuah pemimpin yang hakiki, adalah orang akan selalu memujinya tanpa dipaksa. Orang selalu akan memberikan ganjaran kepadanya ataupun penghargaan kepadanya tanpa dipaksa. وَالتَّعْظِيمُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ, dan pengagungan dari setiap orang. Ini pemimpin yang benar-benar pemimpin. Jadi, kalau seandainya Anda ingin mengetahui Anda di rumah sebagai pemimpin keluarga, apakah benar-benar pemimpin, maka lihat keadaan anak istri kita kalau seandainya dihadapkan kepada perintah kita atau larangan kita. Apakah dia benar-benar mengikutinya atau tidak? Perintah kita atau larangan kita. Kalau seandainya orang-orang di rumah tersebut menjadikan kepala keluarga itu adalah contoh suri tauladan dalam kebaikan, itulah pemimpin hakiki. Tidak perlu dia marah-marah. Tidak perlu dia kasar kepada anak istrinya. Kalau seandainya orang yang ada di dalam rumah tersebut, anak istrinya, senantiasa berjalan di belakangnya menuju kebahagiaan hakiki. Ya. Menuju kebahagiaan hakiki. Maka tidak perlu dia marah-marah. Tidak perlu dia kasar-kasar. Akan tetapi hendaknya dia senantiasa dipuji oleh anggota keluarganya dan selalu dimuliakan oleh anggota keluarganya. Ini benar-benar pemimpin. Dijadikan suri tauladan. Oh, tuh lihat, abah kada kayak itu. Jangan anaknya. Kalau seandainya ada sesuatu yang menyelisih kelakuan abahnya, dia berkata, abahku kada kayak itu. Jadi abahnya yang dijadikan sebagai suri tauladan. Karena dia benar-benar pemimpin. Karena dia benar-benar pemimpin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh berkata, "Wa hadhi la'amrullah afdalu darajah." Lihat ya. Inilah demi Allah. La'amrullah itu kata lain daripada wallahi. La'amrullah, demi Allah, adalah seutama-utama tingkatan. Ada ibu yang sakit kah? Ya, mudah-mudahan sembuh, dimudahkan oleh Allah. Mohon ditolong 1, 2, 3 orang yang kuat-kuat. Allahumma shfi anta shafi la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma rabban nas mudhhib al ba'sa anta shafi la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Ya, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan sedikit pun rasa sakit. Dan perhatian kepada bapak, ibu, saudara sekalian, kita mau masuki bulan Ramadan, jaga kesehatan, jangan terlalu diporsir, mungkin terlalu banyak pikiran atau berpuasa sunnah, ya. Perhatikan kita akan menghadapi puasa wajib. Taib, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dan ini yaitu menjadi pemimpin yang dicontoh, menjadi pemimpin yang menjadi suri tauladan, menjadi pemimpin yang orang-orang berjalan di belakangnya, adalah benar-benar keutamaan yang paling tinggi. Keutamaan yang paling tinggi. Tanafasa fihal mutanafisun. Orang-orang berlomba di dalamnya dengan benar-benar berlomba. Wa a'la maqam, dan ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Syammara ilaihil amilun, orang-orang yang ahli ibadah benar-benar mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi tersebut. Wa akmala halatin hasalaha ulul azmi minal mursalin wa atba'ihim, dan ini adalah keadaan yang paling sempurna yang didapatkan oleh rasul-rasul dari ulul azmi, dari rasul-rasul yang paling mulia. Kita tahu bahwa rasul itu jumlahnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25, dan masih banyak rasul yang belum disebutkan oleh Allah. Dari rasul-rasul yang ada, yang paling mulia itu disebut dengan ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling mulia. Ya. Dan salah satu rasul yang paling sempurna keadaannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Min kulli sadiqin muttabi'in lahum da'in ilallah wa ila sabili. Dari setiap orang yang jujur mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mengajak kepada Allah dan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, falamma tubita Ibrahimu bihadzal maqam wa adraka hadza talaba dzalika li dzurriyyatihi li ta'lua darajatuhu wa darajata dzurriyyatihi. Artinya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kedudukan seperti ini dan beliau mengenali kedudukan ini, beliau meminta hal itu juga untuk keturunannya. Nah, ini pelajaran menarik. Bagi seorang pemimpin, baik pemimpin yang paling kecil sampai pemimpin yang paling besar, sifat yang mulia yang dia miliki adalah tidak pernah lupa dengan bawahannya, dengan anak istrinya. Ini pelajaran yang ke-6 kalau tidak salah. Jadi seorang Ibrahim, potret pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang tidak lupa anak-anaknya, bawahannya. Lihat Nabi Ibrahim mengatakan di dalam ayat tadi, ya, wa min dzurriyyati, dan juga ya Allah jadikan dari keturunanku sebagai pemimpin bagi manusia. Ya, sebagai pemimpin bagi manusia. Maka saya sering menyinggung bahwa orang tua yang dia mungkin sudah sibuk dengan majelis ilmu, menuntut ilmu, kemudian ahli ibadah, ahli masjid, jangan lupa tentang keluarganya, anak istrinya. Dalam bahasa kasar saya sering saya katakan, jangan ingin masuk surga sendirian. Ajak anak istri. Ya. Kalau orang terdekat kita sudah ingin orang terdekat kita, yaitu istri kita yang selalu bersama kita, dan kemudian orang tua kita, itu sudah ikut dengan sunnah ini, maka terasa nyaman. Tinggal kita mengajak anak-anak kita. Ya. Ini model pemimpin yang sukses. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya beliau pun meminta kedudukan itu untuk keturunannya. Nah, di sini juga saya ingin menyinggung kepada orang tua, jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Ya, jangan ingin masuk surga sendirian. Jangan lupa doakan mereka. Mungkin dengan doa tersebut terbuka hatinya. Jangan pernah remehkan doa. Sebagian orang kadang-kadang sudah mendahului Allah dalam memvonis seseorang, dan itu keliru. Wah Ustaz, ngalih banar itu diatur. Kada harapan sadarnya Ustaz, kayak ini ya pokoknya. Ini tidak benar. Ya, terus doakan. Doakan. Bukankah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam berdoa untuk agar Fir'aun bertobat kepada Allah? Berdoa. Jangan pernah remehkan doa. Karena Allah ketika sudah memberikan petunjuk kepada seseorang, semuanya akan dilanggar. Semuanya akan habis. Batasan itu akan habis. Pokoknya petunjuknya sampai kepada manusia. Manusia sebejat apapun. Ingat cerita Umar bin Khattab. Itu kan berkat doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau berdoa, ya Allah, muliakanlah agama ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dengan Amr Abu Jahal. Ya, ternyata yang dapat petunjuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu lebih bengis dibandingkan Amr dahulu. Dibandingkan Abu Jahal sebelum masuk Islam terhadap Nabi dan para sahabat. Di sini Allah ingin membuktikan bahwasanya doa bisa mengalahkan, bisa melibas apapun. Maka jangan pernah putus asa jadi orang tua. Ya, jangan pernah lagi setelah ini kita berkata, contoh Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, ya Allah, dari keturunanku juga jadikan pemimpin untuk agama. Sebejat apapun. Misalkan juga anak, kebalikannya. Saya dapat banyak cerita dari beberapa orang yang menghadapi kasus yang sama. Beberapa orang yang kadang-kadang dia berkata kepada orang tuanya, saking dia bencinya orang tua, dan ini kasus nyata. Dia mengatakan, kalau seandainya aku diberikan pilihan Ustaz untuk mencari orang tua, niscaya aku tidak akan ingin mempunyai orang tua seperti dia. Mungkin bapak, ibu sekalian mendengar itu, ini perkataan durhaka. Tapi mungkin dia punya alasan berkata seperti itu. Dia campakkan istrinya. Dia berzina di hadapan istrinya berkali-kali. Dia mengatakan anak-anaknya anjing dan semacamnya. Pokoknya seorang potret pemimpin keluarga yang tidak pantas untuk diambil apapun kebaikannya. Maka sebagai seorang anak, tetap saja harus berbakti. Makanya saya pernah, gara-gara itu saya menulis, bagaimanapun orang tua, tetap seorang anak harus berbakti. Seburuk apapun perangai orang tua, apalagi baik, seburuk apapun, tetap dia harus berbakti. Doakan, mudah-mudahan ya, dia diberikan petunjuk oleh Allah. Orang tua tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, jangan remehkan doa. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim potret seorang rasul yang tidak lepas dari doa. Sedikit dapat musibah, langsung doa kepada Allah. Sedikit dapat ujian, langsung doa kepada Allah. Maka mungkin boleh dicatat faedah yang ketujuh, Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita, potret pemimpin, sosok yang tidak pernah lepas dari doa. Jangan kita berdoa hanya untuk kepentingan dunia saja. Ya. Tetapi kepentingan akhirat pun silakan kita berdoa. Harus kita berdoa. kepentingan mendapat petunjuk. Seseorang kan kadang-kadang hanya berdoa, ya Allah, jadikan anakku menjadi seorang yang nyaman, lapang hidupnya. Ya Allah, jadikan anakku menjadi seorang yang diberikan keluasan rezeki. Orang tua kebanyakan berdoa hanya seputar itu saja. Lihat, doanya Allah, doanya para nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, tiga ya, doanya para nabi. Yang pertama, menjadikan anak menjadi anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, jadikan, berikan aku anak yang saleh. Yang kedua, menjadikan anak menjadi qurratu ain, nyaman dipandang mata. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, menjadikan anak menjadi keturunan yang baik. Tidak muluk-muluk doanya. Ya. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikan aku keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima doa, Maha pendengar doa. Jadi seperti ini semestinya seorang pemimpin keluarga, orang tua mendoakan anak-anaknya. Mendoakan anak-anaknya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah remehkan doa untuk anak-anak kita. Sebejat apapun anak kita. Kebalikannya untuk orang tua kita juga seperti itu. Jangan pernah remehkan. Mungkin ada orang tua yang keras hatinya. Akhirnya menyebabkan dia perangainya keras. Yaitu kalau bahasa Banjarnya pengarasan. Dipadahakan pian kedebuli makan nang minum manis-manis. Yasidin, aku kada mau minum pun kada manis. Padahal Sinin punya diabetes. Pernah kejadian juga kawan. Dan ini ujian. Ini ujian manusia kepada seseorang dari Allah. Dia diuji mungkin dari orang tuanya. Dari anak dia adem ayam saja. Dari orang tuanya dia diuji. Ada kawan ulun pernah bercerita. Ulun masuk rumah Sinin. Ada kasur seperti di rumah sakit. Ulun takun, ini apa? Ini orang untuk orang tua. Kenapa? Hari ini pulang dari rumah sakit. Pahanya patah. Duh, kenapa sampai patah? Tidak ada yang menjaga. Ulun bertakun seperti itu. Bukan tidak ada yang menjaga. Orang tuanya yang ngeyel. Sudah kada boleh naik tangga ke atas. Sidin selalu naik tangga ke atas. Ada orang tua yang seperti ini. Ya, maka bersabarlah sebagai seorang anak. Selalu kedepankan firman Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka berdua dengan baik. Satu hentakan nafas ibu kita ketika melahirkan kita tidak akan bisa membayar jasa-jasa kita kepada mereka. Gauli mereka dengan baik. Ujian. Ujian untuk anak tersebut. Dan semakin tua orang tua, semakin banyak ujiannya. Makannya kada sembarangan. Berkata, makannya kada sembarangan, kenapa? Karena gigi Sidin sudah habis. Ya, jangan ajak makan goreng-gorengan Sidin. Pisang goreng nang karas-karas, itu menghina Sidin ngarannya. Ya. Ya. Kemudian ya, kadang-kadang sensitif. Hatinya cepat tersinggung dan macam-macam. Maka hati-hati. Jangan sampai semakin tua semakin sulit. Dan sebagai orang tua kita, ya kita sebagai orang tua, janganlah seperti itu terhadap anak-anak kita. Maka Ustaz Abdullah Zain sering mengatakan, jangan jadikan anakmu durhaka kepadamu, wahai orang tua. Ternyata ada dari orang tua penyebab durhaka anaknya. menarik kan pembahasannya. Ada orang tua penyebab durhaka anaknya. Karena orang tuanya yang selalu merasa yang paling benar. Tetapi bagaimanapun seperti yang saya katakan tadi, meskipun 100% dalam sebuah permasalahan misalkan orang tua itu salah, 100% salah, tetap anaknya yang menurut. Dia diwajibkan oleh Allah wasahibhuma. Di sini perintah, gauli mereka berdua dengan baik. Di antaranya mendoakan. Ya. Ini seperti ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.